Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu hamda syakirin adz-dzakirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Waliyyus shalihin al-muttaqin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي الكرام Muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan di majelis ini, majelis ta'lim, dan insyaallah sebagaimana yang telah diinformasikan, pertemuan ini akan kita manfaatkan bersama-sama membahas satu tema tentang suami yang soleh dan istri yang solihah adalah dua pilar penting dalam kehidupan rumah tangga. Semoga benar judulnya itu, ya. Berhubung isyaknya lebih cepat, maka ada kemungkinan selesai kajiannya pun lebih cepat. Dan sebenarnya sih yang paling utama bukan soal lebih cepat atau lebih lambat, bukan soal durasi yang lama atau sebentar. Yang paling penting itu kan bisa memuaskan, walaupun durasinya sebentar. Jadi semoga kajian ini, meskipun nanti ternyata durasinya sebentar, tapi setidaknya bisa memuaskan. Begitu ya? Begitu. Ikhwati fillah, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita memiliki keluarga dan hidup berumah tangga, maka itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Wajib untuk kita syukuri. Keluarga dan rumah tangga itu adalah tempat di mana kita bisa menyalurkan dan mencurahkan kasih sayang kita, kecintaan kita, dan di situ kita akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara sekian tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah ciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian sendiri, agar ketika kalian sudah hidup bersama dengan pasangan kalian, kalian bisa cenderung kepadanya, kepada pasangan kalian. Lalu Allah jadikan di antara kalian itu ada kecintaan, dan kasih sayang. Sungguh dalam yang demikian itu benar-benar terdapat tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Coba garis bawahi kalimat liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Artinya gak semuanya gitu bisa mensyukuri nikmat memiliki keluarga dan hidup berumah tangga. Hanya orang-orang yang berfikir, yang menggunakan akalnya yang baik, yang sadar bahwa itu semua adalah nikmat anugerah dalam hidup yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dari sini kita akan tahu betapa besar perhatian Islam, agama kita, untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga. Karena kehidupan rumah tangga itu adalah lembaga pertama, atau dengan bahasa lain cikal bakal yang akan lahir darinya anggota-anggota masyarakat. Ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi dai, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi laki-laki yang solih, ada yang menjadi wanita yang solihah, ada yang menjadi suami yang solih, ada yang menjadi istri yang solihah, ada yang menjadi ayah yang baik, ada yang menjadi ibu yang baik, dan seterusnya. Dan perhatian Islam dalam menciptakan harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga itu sudah dimulai dari sejak kita belum memiliki keluarga dan belum membangun kehidupan rumah tangga. Ini hal yang patut untuk kita ingat. Coba perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada laki-laki ketika hendak mencari sosok yang nantinya akan dijadikan sebagai pasangan hidupnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena alasan empat hal. Yang pertama, lima lihat, karena hartanya. Kemudian yang kedua, lihasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga, lijamaliha, karena kecantikannya. Kemudian yang keempat, walidiniha, dan karena agamanya. Fadfar bidatiddin taribat yada, pilih wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Wanita yang taat beragama itu adalah wanita yang solihah. Yang Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mata'un, dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasannya adalah al-mar'atu as-salihatu, wanita yang solihah. Dunia itu menjadi tidak indah ketika para wanita yang hidup di dalamnya rusak akhlaknya, rusak moralnya. Dunia menjadi indah ketika para wanita yang hidup di dalamnya, wanita-wanita yang salihah. Inilah yang membuat semakin indahnya dunia. Jadi, yang membuat wanita itu buruk di mata laki-laki bukan karena kurang kecantikannya, tetapi karena kejelekan akhlaknya, kejelekan moralnya. Maka yang membuat suami itu gak bisa tahan dengan istrinya adalah karena kejelekan akhlaknya, kejelekan moralnya, bukan karena gak cantik. Bukan. Jemual ayah istri nu ganteng nu kasep atuh. Bukan karena gak cantik, tapi karena apa? Karena kejelekan akhlaknya. Suami manapun, suami yang seperti apapun, gak bisa tahan hidup bersamanya. Jangankan suami yang soleh, suami yang baik, suami yang tidak soleh aja, dia gak nerima kalau istrinya bejat. Ya. saya pernah ngobrol, bicara gitu dengan saudara kita, kebetulan dari negeri jauh, dari Turki. Sekarang ada di Bandung. Kenapa ada di Bandung? Karena istrinya dari Indramayu. Indramayu dekat dengan Cirebon loh, ya kan? Berapa jam dari Indramayu ke sini? 1 jam doang. Saya ngobrol. Kunianya Abu Aisyah. Sekarang di Bandung. Ya. Setiap kali ke Bandung, selalu ketemu, selalu ngobrol gitu. Asyik ngobrol dengan beliau. Kebetulan ada kemampuan sedikit-sedikit bicara bahasa Arab. Tapi ya lebih fasihnya sih bahasa Inggris. Tapi itu juga bukan karena saya bisa bahasa Inggris. Enggak. Ya kalau little-little sih oke lah. Saya tanya, kenapa antum kok pilih tinggal di Indonesia? Salah satu yang menjadi alasannya adalah karena keluarga dari sini. Terus dia bilang keluarga dari Indramayu. Kok bisa? Di mana antum ketemu dengan istri antum yang dari Indramayu itu? Dia cerita. Istri saya kerja di Thailand. Ya, betul enggak di Thailand? Oh, Taiwan, bukan Thailand. Istri saya kerja di Taiwan. Ya. Kerja di Taiwan. Nah, ketemulah saya dengan dia. Terus dia bilang, sebenarnya ini bukan istri pertama saya. Saya punya istri sebelum yang ini. Oh ya? Semakin penasaran saya. Saya tanya, dari mana istri antum? Istri saya dari Brazil. Wow, gitu kan. Brazil. Dari Brazil? Ya, dari Brazil. Loh, kenapa? Kenapa kok antum pisah dengan istri antum yang pertama yang dari Brazil itu? Dia bilang, karena akhlaknya jelek. Kalau soal kecantikan, she is very beautiful. Dia sangat cantik. Tapi karena akhlaknya jelek, saya lepas. Saya tanya, how about your second wife from Indramayu? Gitu. Bukan pamer, bukan. Ya kan, tadi saya sudah sampaikan bahwa dia ini lebih ke bahasa Inggris daripada ke bahasa Arab gitu. Jadi kita bicara kadang dengan Arab, kadang dengan Inggris. Saya cuma mengikuti saja. Terus dijawab sama dia, kalau istri saya yang dari Indramayu, oh khair, kata dia. Masya Allah, saya senang, saya suka dengan istri saya yang dari Indramayu. Dia solihah. Kalau bicara soal paras, mungkin jauhlah dibandingkan dengan yang dari Brazil. Tapi itu bukan segala-galanya buat saya. Istri saya yang dari Indramayu lebih menenangkan saya, lebih menenteramkan hati saya. Ini sebagai bukti dari apa yang Ana katakan tadi, ya, bahwa yang membuat suami gak tahan bisa bareng dengan istrinya itu karena kejelekan akhlak istrinya, bukan karena gak cantik. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, perhatikan lagi bagaimana arahan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada wali perempuan. Ya. Wali wanita yang sudah siap menikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Idza ataakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu." Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau datang kepada kalian, wahai para wali wanita, wahai para wali perempuan, kalau datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi akhlaknya, kalian ridhoi agamanya, maka nikahkanlah orang itu dengan putri kalian, dengan anak-anak kalian. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang terus berkepanjangan. Ini kan arahan-arahan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa Islam itu betul-betul berusaha menciptakan harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga, Dan perhatian itu sudah dilakukan sebelum seseorang memiliki keluarga dan hidup berumah tangga. Sebelum seseorang memiliki apa? Pasangan. Ini kan luar biasa agama kita. Ya. Maka yang membuat laki-laki buruk di mata wanita itu bukan karena kekurangan hartanya. Bukan. Tapi karena kekurangan agamanya. Laki-laki yang buruk agamanya, jelek agamanya, kurang agamanya, maka akan tampak buruk di mata wanita. Di mata perempuan. Makanya yang membuat istri gak bisa tahan hidup dengan suaminya adalah karena kekurangan agama suaminya, bukan karena kekurangan hartanya. Ingat itu. Dan ini juga fakta. Sebagaimana yang pertama juga fakta. Istri itu lebih bisa tahan. Meskipun kondisi ekonomi suami tidak begitu bagus. Asalkan suaminya baik dalam hal agamanya. Karena istri itu butuh bimbingan, butuh ketenangan, butuh ketentraman, butuh kenyamanan hati. Dan istri tidak akan merasa berat meninggalkan suami yang kaya raya kalau ternyata kurang agamanya. Membuat dia tidak nyaman, membuat dia tidak tenang, membuat dia tidak tentram. Ya. Nah, dulu ada seorang laki-laki yang datang kepada Al-Hasan Basri. Al-Hasan Basri saat itu memang sosok alim ulama yang dijadikan rujukan. Fatwa-fatwanya selalu didengar. Datang laki-laki menghadap Imam Al-Hasan Basri. Kemudian dia menyampaikan bahwa dirinya punya anak perempuan dan sudah ada beberapa orang yang punya maksud atau keinginan untuk meminang putrinya. Nah, kemudian kata laki-laki itu, kira-kira sebaiknya saya harus memilih yang mana yang nantinya akan dijadikan suami untuk putri saya, untuk anak perempuan saya. Kata Hasan Basri, apa? Nikahkan putrimu, anak perempuanmu dengan laki-laki yang bertakwa. Laki-laki yang bertakwa, laki-laki yang memiliki iman, laki-laki yang baik agamanya. Karena ketika dia nanti mencintai putrimu, maka dia akan memuliakannya. Jadi cintanya itu, ya, cintanya itu mengandung pemuliaan. Luar biasa. Kalau sudah memuliakan itu kan lebih dari sekedar mencintai, ya enggak? Lebih dari sekedar mencintai kalau memuliakan itu. Kemudian kalau seandainya dia benci kepada putrimu karena ada satu dua hal yang dilakukan oleh putrimu, maka kebenciannya itu tidak akan mendorongnya untuk menzolimi putrimu. Ini kelebihan yang hanya ada pada laki-laki yang soleh, laki-laki yang bertakwa. Jadi cintanya adalah mengandung makna memuliakan, kebenciannya tidak menyebabkan melakukan tindakan zolim. Gak kasar. Tidak temperamen. Sekali lagi, ini kelebihan laki-laki yang bertakwa. Laki-laki yang soleh. Laki-laki yang beriman. Ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Hal lain yang penting untuk saya singgung di sini adalah ketika sudah terjadi akad, pertikahan antara laki-laki dengan wanita yang kemudian statusnya menjadi suami dan istri, maka masing-masing itu harus menghormati akadnya. Masing-masing harus menghormati akadnya, karena akad pernikahan itu berbeda dengan akad jual beli atau dengan akad-akad lainnya. Akad pernikahan itu adalah akad yang begitu kuat, jadi harus dihormati, harus dijaga dengan baik, tidak boleh diremehkan. Kalau yang menyatu dengan akad itu suami yang soleh dan istri yang solihah, maka keduanya itu akan membangun rumah tangga yang solihah, rumah tangga yang baik. Yang kalau diibaratkan itu seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-A'raf ayat yang ke-58. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayat liqaumin yashkurun." Tanah yang subur itu akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik, biizni rabbihi, dengan izin Rabb-nya. Walladzi khabutha, sedangkan tanah yang buruk, tanah yang jelek itu tidak akan menumbuhkan kecuali tanaman-tanaman yang merana. Demikianlah kami mengulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, liqaumi yashkurun, bagi kaum yang bersyukur. Kalau yang pertama liqaumi yatafakkarun, kali ini Allah katakan liqaumi yashkur. Karena rupanya banyak juga yang tidak bersyukur. Ya. Inilah gambaran dari kehidupan rumah tangga yang baik, kehidupan rumah tangga yang solihah, yang dibentuk oleh suami yang solih dan istri yang solihah, diibaratkan seperti tanah yang subur, yang kemudian mampu bisa mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik, melahirkan dzurriyatan thayyibatan, keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Rumah tangga yang dibangun oleh suami yang saleh dan istri yang salihah itu adalah rumah tangga yang diperkuat dengan iman dan takwa, yang bahannya adalah ibadah dan amal soleh. Jadilah rumah yang betul-betul berdiri kokoh, kuat di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah rumah yang penuh dengan nuansa iman, baitan imanian. Kita mungkin sering mendengar baiti jannati. Ya, bolehlah digeser sedikit kata-kata itu, diganti dengan baitan imanian. Rumah yang penuh dengan nuansa iman. Rumah yang penuh dengan nuansa iman itu adalah yang penghuninya terdiri dari suami yang solih dan wanita yang solihah. Inilah rumah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penuh dengan warna iman. Inilah penghuni rumah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penghuni rumah yang saleh dan salihah. Di dalam Al-Qur'an di surat Thoha ayat 132, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menyinggung hal ini, gambaran dari rumah yang penuh dengan nuansa iman, baitan imanian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Wa'mur ahlaka bis-shalat, suruh keluargamu, istrimu untuk mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersungguh-sungguh serta terus bersabar dalam mengerjakannya. Kata Allah, "La nas'aluka rizqan." Kami tidak menuntut rezeki darimu. Kami yang justru akan memberikan rezeki kepadamu, dan kesudahan yang baik itu selalu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, inilah gambaran baitan imanian di mana kepala rumah tangga sangat perhatian terhadap urusan-urusan ibadah, urusan-urusan ketaatan, amal soleh. Yang kemudian diikuti oleh anggotanya, dalam hal ini adalah istrinya. Ya. Allah memberikan jaminan rezeki. Makanya mungkin ya, kalau kita merasa bahwa kita sudah bekerja maksimal, tetapi rezeki yang kita dapat itu selalu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bisa jadi karena istri tidak solihah. Ini harus jadi bahan introspeksi. Begitupun sebaliknya, mungkin kita mendapati istri kita kok menentang kalau disuruh, ya, malas kalau diajak melakukan ibadah, sering melakukan hal-hal yang sia-sia. Bisa jadi itu karena kita sebagai suami yang tidak soleh. Maka kesolehan suami dan kesolehan istri itu mutlak dibutuhkan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh gambaran baitan imanian, rumah yang penuh dengan nuansa Islam, nuansa iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Muslim, yusolli minal lail, beliau sholat malam. Fa idza autara, kalau beliau tinggal witir, maka beliau mengatakan, qumi ya Aisyah, autiri. Qumi ya Aisyah fa'autiri. Ayo bangun Aisyah. Ayo bangun Aisyah. Lakukan sholat witir. Contoh dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan sebuah kenikmatan tersendiri ya, saat kita itu bisa bekerja sama dengan baik dengan pasangan kita dalam hal-hal yang baik. Istri kita selalu memberi dukungan di saat kita akan mengerjakan kebaikan, dan kita selalu memberikan motivasi kepadanya untuk bisa semangat dalam mengerjakan apa? Kebaikan. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Suami yang soleh dan istri yang soleh, tentu ya, keduanya bisa memberikan pendidikan yang baik kepada putra-putrinya. Dalam hal pendidikan, mereka berdua bisa satu arah, satu misi, satu visi. Dan ini hal yang penting untuk diperhatikan, baik oleh suami maupun oleh istri, apalagi oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Di dalam Al-Quran ada perintah secara khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara alaihal malaikatu ghiladun syidad la ya'asuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian. Lihat ini. Qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian. Disebut keluarga itu kan masuk di antaranya yang paling utama adalah istri. Ahlul bait, alu bait. Nah, kalau kita dengar kata-kata ahlul bait, kata-kata alu bait, maka yang paling utama masuk ke dalamnya adalah istri. Misalnya dikatakan ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama masuk ke dalamnya yang pertama adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara ada sekelompok orang yang malah mengesampingkan itu. Ya. Malah tidak menganggap istri-istri beliau sebagai bagian daripada keluarga beliau. Itu kan sebuah kekeliruan yang nyata, enggak perlu pakai dalil. Dari segi bahasa Arab saja sudah salah. Karena dari segi bahasa Arab yang disebut dengan alu atau ahlu, yang paling utama masuk ke dalamnya adalah istri. Coba ada orang Arab ditanya, Datang sama siapa? Sama ahli. Yang dimaksud siapa? Istrinya. Kalau anak-anaknya yang mengikuti itu mah gak perlu disampaikan. Pasti yang dimaksud dengan ahli itu adalah istrinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayuhalladina aman, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kalian dan ahlikum, keluarga kalian, istri kalian, anak-anak kalian, dari ancaman api neraka yang kayu bakarnya itu adalah manusia dan batu. Di neraka itu ada malaikat yang keras, lagi bengis. Tapi malaikat ini gak pernah melanggar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Malaikat ini selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Istri atau suami pemimpin. Ya. Istri juga sama, dia pemimpin di rumah suaminya. Itu dia bertanggung jawab untuk menjaga harta suaminya, menjaga kesucian dirinya bahkan. Kalau istri yang salihah, ya dia akan tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Suami yang salih juga tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Berjalan, beriringan, seia, sekata, mendidik putra-putrinya. Satu misi, satu visi. Jelas begitu arahnya. Yang mereka kejar sama, yang mereka harapkan sama, gak berbeda. Itulah keuntungan kita memiliki pasangan yang solih. Itulah keuntungan kita memiliki pasangan yang solihah. Betul-betul kesolehan istri, kesolehan suami itu dua pilar yang utama dalam kehidupan rumah tangga. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kesolehan suami itu manfaatnya yang pertama adalah untuk diri suami itu sendiri. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk istrinya. Manfaat yang ketiga adalah untuk putra putrinya, untuk anak-anaknya. Suami yang soleh itu akan berusaha menjadi figur yang baik. Suami yang soleh itu dia akan menjauhi segala hal yang bisa menjatuhkan kehormatannya. Suami yang soleh itu dia akan menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak dan menghancurkan agamanya dan akalnya. Suami yang soleh itu dia akan menjauhi hubungan-hubungan yang terlarang. Suami yang soleh itu dia akan menjaga amanah. Karena kalau tidak seperti itu, maka ini sama saja akan menghancurkan karirnya sebagai seorang suami. Pun demikian istri yang solihah. Istri yang solihah itu manfaatnya pertama untuk dirinya sendiri. Yang kedua manfaatnya untuk suaminya. Yang ketiga manfaatnya untuk putra putrinya. Istri yang solihah itu dia akan berusaha menjadi figur contoh yang baik untuk anak-anaknya. Dia akan menjadi pendamping anak-anaknya ketika suaminya pergi keluar. Istri yang solihah itu dia akan menjauhi segala hal yang bisa menjatuhkan kehormatannya. Mencederai kehormatannya. Mengotori kesuciannya. Istri yang solihah itu adalah seorang istri yang dia akan menjaga diri dari segala hal yang bisa merusak agamanya, merusak akalnya. Istri yang solihah itu adalah seorang istri yang dia akan memutuskan segala hubungan yang terlarang. Karena hanya satu yang dia miliki. Siapa? Suami. Istri yang solihah tahu. Kalau apa yang disebutkan tadi diabaikan, maka sama saja itu akan menghancurkan karirnya sebagai seorang istri. Ya. Maka ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, suami yang soleh, dan istri yang solihah itu akan sama-sama menjaga muasyarah, pergaulan antara keduanya. Ya. Masing-masing dari suami yang solih dan istri yang solihah itu akan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dan betul-betul akan menjaganya. Masing-masing dari suami dan istri yang solihah itu akan memberikan ketenangan kepada pasangannya. Memberikan ketentraman, kenyamanan. Dan selalu bersabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan karena satu hal. Sebab, seperti yang sudah sering disampaikan, bahwa gak ada yang disebut dengan rumah tangga tanpa problema. Sekalipun suami soleh, istri solihah, tetap akan ada saja saat dimana ya keduanya sedikit beda paham gitu atau miskomunikasi. Itu biasa dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kalau suami yang soleh, dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Istri yang solihah pun demikian, bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena tujuannya sama sih. Ketika hidup bersama, itu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi masing-masing itu tidak mempertahankan egonya. Tidak mempertahankan egonya. Ada hal yang mereka berdua sadari yang lebih besar, yang lebih patut untuk dijadikan fokus utama dari sekedar ego. Dari sekedar ego. Di mana-mana kan suami merasa pemimpin, ya kan? Lebih punya power, biasanya gak mau kalah dengan istrinya. Istrinya juga kadang-kadang ya lebih mempertahankan egonya. Mungkin sang istri bisa saja mengatakan, kamu kalau gak aku terima, gak akan ada yang mau sama kamu. Kamu tuh beruntung mendapatkan diriku. Aduh. Beruntung kamu dapat diriku. Asal kamu tahu, sebelum kamu datang, puluhan, bahkan ratusan ngantri. Tapi aku lebih mengutamakan kamu. Kamu harus bersyukur. Wah. Jadi terjadi perbincangan, terjadi miss ya, antara keduanya. Biasa dalam kehidupan rumah tangga, kadang seperti itu. Tapi kalau keduanya soleh, masalah apapun bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Karena gak ada masalah tanpa ada solusi. Selalu ada saja solusi dari sebuah masalah. Jadi masalah metong di teangan. Soalnya engke-oke datang sorangan. Masalah gak perlu dicari. Karena nanti akan datang sendiri. Tapi ketika masalah datang, jangan berdiam diri. Cari solusi. Suami yang soleh, istri yang solihah, oh gak membiarkan ada masalah. Segera sadar keduanya. Cari titik temu. Lakukan perbaikan. Dua-duanya istighfar. Memohon kepada Allah, ya Allah ada apa ini? Kedua-duanya melakukan introspeksi. Walaupun mungkin ya tidak terjadi saling sapa, ya kan? Yang satu pas ketemu teh ningali ka kiri, yang satu ningali ka kanan. Da keur musuhan teh atuh. Biasa gitu, ya kan? Boro-boro ningalina oge. Hoream keur musuhan mah aslina. Ya kan? Mungkin terasa lah walau bagaimanapun menariknya istri kita di depan kita, tapi kalau lagi ada sesuatu yang mengganjal keheula malwa kaeuna. Kan begitu. Ya. Masing-masing saling cuek gitu. Tapi kalau istri yang solihah, suami yang solih, dia akan manfaatkan waktu itu untuk merenung begitu. Ya Allah, adakah kesalahan? Adakah dosa yang diperbuat? Apa yang terjadi? Gitu. Ya wajarlah kalau 3 hari begitu saling musuhan, Karena memang kan diberi batas oleh syariat pun selama berapa hari? 3 hari. Kurun waktu 3 hari itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan introspeksi. Gak apa-apa, tidak saling tegur juga. Yang penting giliran kita makan, nasi sudah siap. Itu yang paling penting mah. Nu masalah, lamun kita mau makan, tuh nyangu. Tuh bikin pasakan, wah iya masalah iya. Gitu. Selama istri kita masih menyiapkan segala sesuatunya untuk kita, dan selama kita masih juga memenuhi haknya dalam hal kebutuhan sehari-hari, gak masalah kalau tidak tegur sapa, karena lagi ada sedikit gap. Gitu. Lagi ada sedikit crash. Ya. Gak masalah. Intinya, kurun waktu 3 hari itu manfaatkan untuk berbenah. Suami yang soleh, istri yang soleha akan seperti itu. Dia akan lebih mengutamakan sabar. Sabar. Kan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan di surat An-Nisa, fa'in karihtumuhunna, kalau kalian ya, mendapati ada rasa ketidaksukaan kepada mereka, istri-istri kalian, fa'asa antakrahu syai'an, bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alullah fihi khairan, tetapi Allah jadikan padanya kebaikan. Jadi harus selalu positive thinking, berpikir positif. Insyaallah ini akan menjadi kebaikan di kemudian hari. Insyaallah sedikit kles ini justru akan memperkuat hubungan rumah tangga. Gitu. Jadi utamanya adalah kembali kepada kita masing-masing. Kesalahan bisa saja dilakukan meskipun suami kita soleh, meskipun istri kita solihah. Tidak masuk kok. Akan ada saja kesalahan yang dilakukan baik oleh kita sebagai suami atau oleh istri kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi kesalahan tersebut. Tentunya tidak membiarkan kesalahan ya, yang dilakukan. Ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Istri yang solihah adalah istri yang begitu kuat rasa sayangnya. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya kan? Dia menjaga kehormatan dirinya dengan baik. Fassolihat qanitat hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wanita-wanita yang solihah, wanita-wanita yang taat beragama, dia akan menjaga kesucian dirinya saat suaminya tidak ada. Ya. Suami yang solih pun demikian. Dia akan berusaha untuk terus memperbaiki keadaannya. Dia akan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesolehan istri, kesolehan anak-anaknya. Dia akan mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa suami yang soleh. Rabbana hablana, wahai Rabb kami, anugerahkanlah, berikanlah kepada kami istri-istri yang soleh, keturunan-keturunan yang baik yang bisa menjadi penyejuk mata kami. Jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, nampaknya itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Benar kan? Enggak terlalu panjang durasinya. Ya alhamdulillah cukup insyaallah. Tadi kita mulai dari 7:30 kurang. Sekarang sudah 8:15. Ya, lumayan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.